Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عطوهم وتمردهم. كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Kata Imam Ibn Jarir, yang benar dari makna ayat ini barakallahu fikum, bahwasanya makna yamudduhum adalah yaziduhum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah mereka, menambah kesesatan dan kezaliman mereka, ala wajhil imla wa tark lahum fi utuwihim wa tamarudihim. Dari sisi barakallahu fikum al-imla, ditundanya azab mereka dan juga dibiarkan mereka di dalam kesesatan dan penyimpangan mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah, dan kami bolak-balikan tubuh dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman dari awal. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka di dalam pembangkangan dan kesesatannya. Wa tughyan huwa al-mujawazatu fi syai. At-tughyan adalah melampaui batas. Fi tughyanihim yakni melampaui batas. كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tatkala air laut pun melimpah dan naik berlebihan, kami pun membawa dan menyelamatkan kalian yakni Nabi Nuh dan pengikutnya di atas al-jariyah, di atas lautan melalui kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di sini bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala zalim. Allah azza wa jalla mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahadah. Tidak pernah Allah azza wa jalla menzalimi siapapun. Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, di dalam penyimpangan mereka, kemudian diazab lebih keras. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala zalim, karena Allah subhanahu wa ta'ala gak akan mungkin membiarkan mereka di dalam kesesatan kecuali karena memang ada bibit dan ada penyimpangan dan penyelewengan dari manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun secara naluri manusia, secara akal manusia tetap mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mempunyai akal sehat dan mempunyai kehendak. Kita bisa aja mengatakan bahwa ini adalah perbuatan zalim, dibiarkan dalam kesesatan kok setelah itu diazab. Kita bisa aja mengatakan bahwa ini adalah kesesatan barakallahu fikum, apa namanya, kezaliman barakallahu fikum, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kepada manusia akal yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian diazab. Seperti misalnya binatang atau hewan. Allah menciptakan kambing dan menciptakan akal hanya sekedar bisa makan, itu pun makanan kelasnya rumput. Keluarin aja duitmu 1 juta masuk beliin roti yang paling istimewa di toko roti blackberry apa yang semisal strawberry atau yang semisalnya, atau mungkin toko roti Swiss atau yang semisalnya, beliin aja roti yang paling istimewa, kasihkan kambing, kencingin aja sama dia. Itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla akal sekedar untuk bisa menilai rumput yang baik yang enggak baik, itu aja. Baru kemudian barakallahu fikum kita bisa protes bahwa ini adalah kezaliman. Tetapi manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita disertai dengan akal yang sehat, diciptakan dalam keadaan sempurna, diciptakan barakallahu fikum dengan panca indera yang sempurna, dengan akal yang kuat bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, bisa membuat teknologi ini dan teknologi itu. Kemudian barakallahu fikum masih aja mau mengatakan berarti ini zalim, enggak bisa, Pak. Enggak ada hujah. Naam. Tayyib. Qala Ibn Abbas wa qala Ad-Dhahhak wa qala an Ibn Abbas fi tughyanihim ya'mahun. Sebagian orang kadang barakallahu fikum berdalil orang kafir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok diazab? Kan ini zalim. Kafir ditakdirkan oleh Allah tapi kok diazab? Naam. Masalah orang kafir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar. Masalah diazab juga benar. Masalah zalim salah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan satu manusia pun, entah yang kafir maupun yang muslim barakallahu fikum, kecuali mesti diberi akal sehat untuk berpikir. Makanya Allah Azza wa Jalla, kapan seorang hilang akalnya dalam alias majnun, gila, hilang bagi dia beban syariat, gugur bagi dia beban syariat. Fana'am, akan dikatakan zalim barakallahu fikum kalau seorang yang membuat racun tikus misalnya, kemudian ditulis di luarnya barakallahu fikum misalnya obat kejantanan, misalnya racun, padahal sudah ditulis racun tikus, racun babi, ditulis di kemasannya, Pak mau beli apa? Racun. Hati-hati Pak, jaga dari jangkauan anak-anak, ini sangat berbahaya. Sampai di rumah, jangan-jangan gak mempan nanti sama tikus, coba dulu sama diri saya sendiri, coba. Saya kurang percaya sama yang punya toko tadi. Telan dulu, kalau kira-kira saya teler ya berarti tikus lebih-lebih. Kalau saya mati ya berarti tikus lebih lagi nantinya. Berarti sekarang yang zalim siapa? Yang zalim yang beli atau yang jual? Yang zalim yang beli, balelo. Naam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya akhi barakallahu fikum. Allah menciptakan kita dan menakdirkan nih perbuatan kufur, nih perbuatan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Masih aja ada orang yang milih jalan menuju neraka kemudian masih mau mengatakan kan zalim, ditakdirkan Allah kok zalim. Enggak zalim. Orang sekarang barakallahu fikum kita lihat banyak yang produk obat anti nyamuk, baygonnya ininya macam-macamnya, kemudian ada yang minum. Siapa yang zalim? Kita katakan kemudian lapor polisi, Pak tutup itu pabrik baygon. Kenapa? Masa ada anak minum baygon sampai mati? Yang salah bukan pabriknya, Pak. Pabriknya ingin berbuat baik supaya orang tidur aman dari nyamuk. Tetapi ternyata barakallahu fikum masih aja orang memilih seperti itu karena frustasi mungkin. Fana'am barakallahu fikum, enggak bisa. Enggak bisa dijadikan dalil dan tidak bisa dijadikan hujjah kecuali kalau memang seperti itu tadi. Orang gila diazab. Anak kecil diazab. Mungkin aja. Baru kita berdalil bahwa ini zalim. Orang sudah umur 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 30 tahun bisa membedakan, coba kasih rongsokan dengan kasih berlian, mana yang dia pilih? Dia mesti milih berlian. Dikasih berlian, dia akan milih berlian. Dengan sampah rongsokan, dia akan milih berlian. Yang seperti ini dia bisa membedakan, dia bisa memilih. Sementara jalan menuju surga dan neraka gak bisa membedakan, kebangatan. Kemudian masih aja mau berdalil takdir Allah. Salah, Pak. Fana'am barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wahadainahun najidain, dan kami memberikan kepada manusia, memberikan hidayah kepada manusia, najidain, ayy tariqain, dua jalan, yakni najidul khair wa najidul syar, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tayyib. Qala ibn Abbas fi tughyanihim ya'mahun fi kufrihim yataraddadun. Allah membiarkan mereka dalam kekufuran mereka munafikin ini, yataraddadun. Terus mereka berbolak-balik dalam kufuran. Wa kadza fassarahu suddiyyu bi sanadihi an as-sahabah. Ayat ini menunjukkan ya ikhwan barakallahu fikum wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, bahwasanya min jazaa'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara atau termasuk barakallahu fikum balasan perbuatan kejelekan adalah kejelekan yang sesudahnya. Lihat aja kalau orang sudah meninggalkan sholat sekali aja, mesti biasanya pantang menyerah kecuali illa yasha'allah. Kalau sudah meninggalkan sholat sekali, dua kali, tiga kali, kesananya akan semakin berat. Karena dia semakin berbuat maksiat, balasannya, hukumannya adalah maksiat yang berikutnya. Biasanya sadarnya kalau sudah babak belur biasanya. Sadarnya kalau sudah barakallahu fikum sekian tahun baru sadar kembali, atau sekian bulan baru sadar kembali. Menurut dia barakallahu fikum dengan mengejar dunia, saya sekarang lagi ngejar kekayaan, lagi ngejar proyek ini, lagi ngejar skripsi, lagi ini dan lain sebagainya. Ah, sholat nanti ajalah. Nanti kalau udah omset sekian, nanti kalau udah ini baru saya mau sholat. Menurut dia kalau udah meninggalkan sholat, sibuk dengan kerjaan, akan kaya dadakan sudah. Padahal ya gitu-gitu aja. Kok sekarang datang sholat berjamaahnya jarang? Misalnya. Kok sekarang datang sholat masjidnya jarang? Lagi sibuk kerja. Sampai berbulan-bulan jawabannya sibuk kerja, tapi gitu-gitu aja juga orangnya. Kaya juga enggak, tambah melarat malahan. Kalau misalnya mungkin lagi sibuk kerja, ternyata tahu-tahu udah dapat mobil sekian banyak, rumah ini, orang mengatakan, wah ini orang terfitnah dengan dunia, benar ini orang. Tapi mau dibilang terfitnah dengan dunia juga enggak. Mana juga dunia yang dia kejar? Enggak juga. Motor aja enggak punya. Kredit aja enggak bisa. Tidak lain kalau kecuali kalau memang barakallahu fikum tashwilatu syaitaniyah. Kecuali karena memang bisikan syaitan. Wa jazaa'u sayyi'atin wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Wal 'iyadu billah. Qala wa kadza fassarahu as-Suddi bi sanadihi 'an as-sahabati wa bihi yaqulu Abu al-Ali wa Qatadah wa Rabi' ibn Anas wa Mujahid wa Abu Malik wa Abdurrahman ibn Zaid fi kufrihim wa dhalalatihim. Qala ibn Jarir wal 'ammah ad-dhalal wal 'amah fi tughyanihim ya'mahun wal 'amah ad-dhalal ya'mahun amaha ya'mahu al 'amah ya'mahun adalah ad-dhalal, sesat, kesesatan. Yuqalu amaha fulanun ya'mahu amahan wa 'umuhan idza dhalla. Kalau seorang tersesat dikatakan amah. Naam, ya'mahun yani yadhillun, tersesat. Mereka tersesat di dalam kekufuran mereka dan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan seperti itu, wal'iyadzu billah. Qala wa qawluhu fi tughyanihim ya'mahun fi dhalalihim, dalam kesesatan mereka. Wa kufrihim alladhi ghamarahum danasah atau danasah, dan kekufuran mereka yang meliputi mereka. Wa alahum rajsah atau rizsuh, yataraddaduna dhullalan la yajiduna ila al-makhraj minhu sabila. Karena memang mereka sudah mendarah daging dengan kemunafikan dan kekufuran, sehingga rasanya tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa keluar, untuk bisa lepas dari kekufuran. Padahal secara akal sehat, barakallahu fikum, mestinya sebagai manusia berpikir, siapa yang menciptakan saya, lalu apa balasannya? Tetapi tidak. Lianna Allah Ta'ala qad taba'a 'ala qulubihim. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah menutup hati mereka. Enggak mendengarkan peringatan, enggak sama sekali, enggak membekas. Na'udzubillah. Wa khatama 'alaiha wa a'ma absarahum, dan Allah telah membutakan mata-mata mereka, anil huda wa aghsyaha, dari petunjuk. Fala yubsiruna rusdan wa la yahtaduna sabila. Mereka pun enggak bisa melihat petunjuk, enggak bisa mendengarkan kebaikan sama sekali. Qala ba'dhum al-ama fil 'ain wal 'ama fil qalb, wa qad yusta'malu al-ama fil qalbi aidan. Sebagian ahli lughah membedakan bahwasanya al-ama, al-ama 'ain mim alif, al-ama fil 'ain. Dikatakan fulan asabathu al-ama, yakni kalau buta mata. Tapi kalau al-amah haknya akhirnya ain, ain mim ha, al-amah artinya buta hati. Mana yang lebih mending, buta mata atau buta hati? Ah, yang lebih parah buta hati. Kalau mau dibilang lebih mending sih, gak ada yang pengin buta. Yang lebih parah buta hati. Kalau buta mata, barakallahu fikum, banyak para ulama yang buta matanya tapi hatinya lebih terang daripada orang yang matanya terang. Tetapi yang repot kalau sudah buta hati, barakallahu fikum, terkunci dari kebenaran, sama sekali gak terbuka. Wal'iyadzu billah. Dan terkadang bisa juga sebaliknya, bisa juga kalimat ama digunakan kepada buta hati. Sebagaimana firman Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, wa yuqalu amaha ar-rajul ya'mahu amuhan fa huwa amihun wa amihun wa jam'uhu ummuh atau umahun. Wa dhahabat ibiluhu al-amha'u idza lam yadri ayna dhahabat. Ini pada asalnya, barakallahu fikum, secara bahasa al-ama, perbedaan antara al-ama dengan al-amah. Hanya saja perbedaan seperti ini, barakallahu fikum, pada asal kalimat, tetapi bisa saja dikatakan orang yang buta hati dari kebenaran juga dikatakan ama. Buta hati dari kebenaran, na'udzubillah, azan dikumandangkan kiri kanan sama sekali enggak tergerak hatinya untuk sholat, untuk mikir ibadah. Salat tarawih di mana-mana musalla dikumandangkan, diumumkan, diiklankan, sama sekali enggak tergerak hatinya untuk ibadah. Tetapi kalau Idul Adha baru tergerak hatinya, itu pun bukan tergerak untuk salat, tergeraknya setelah salat ngambil daging tok. Itu aja sudah. Tergerak hatinya bukan pada saat takbir malamnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini besok ada sholat Idul Fitri mah, enggak, Idul Adha enggak. Tergerak hatinya, barakallahu fikum, kalau sudah ada panggilan daging jam 9, jam 10, jam 11, perkiraan sudah selesai disembelih, tinggal bagi, baru tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Itu pun ngambil daging kabur lagi dari rumah. Fala haula wala quwata illa billah. Nas'alullah azza wa jalla an yahdiyana wa iyyahum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.